Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-30 hingga 31 dari surah At-Tur, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kita langsung sebutkan tafsir yang disebutkan dalam Tafsir Muyassar ini. Am yaqulul musyrikuna laka ayyuhar rasul. Setelah sebelumnya Allah sebutkan bahwasanya orang-orang musyrik mereka menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sebagai seorang kahin, sebagai seorang dukun ataukah majnun. Dua gelar yang diberikan orang-orang musyrikin tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-30 Allah sebutkan gelar yang mereka berikan pula kepada Rasul selain dua gelar tersebut adalah sebagai seorang syair, seorang penyair. Disebutkan dalam Tafsir Muyassar, am yaqulul musyrikuna laka ayyuhar rasul, apakah orang-orang musyrikun mereka mengatakan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sya'irun nantaziru bihi nuzulal maut. Beliau adalah sebagai seorang penyair. Nantaziru bihi nuzulal maut. Natarabbasu bihi raibal maut. Yakni maksudnya adalah kita menunggu datangnya kematian menjemputnya. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Maksudnya adalah qul lahum, katakanlah kepada mereka ya Rasul, intadhiru mauti. Tunggulah kematian saya. Fa inni ma'akum minal muntadhirina bikumul 'adzaba wa satarawna liman takunul 'aqibah. Karena sesungguhnya saya juga bersama dengan kalian menunggu datangnya azab tersebut, dan kelak kalian akan mengetahui bagi siapa kesudahan yang baik tersebut. Naam. Ini beberapa gelar-gelar yang disematkan orang musyrikun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentulah keseluruhan dari gelar-gelar tersebut adalah sangat jauh dimiliki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan terkait gelar syair ini, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Kami tidak mengajarkan kepada beliau syair, "Wa ma yanbaghi lah," dan tidak selayaknya beliau menyampaikan syair tersebut. Ini menunjukkan yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Al-Qur'an. Naam. Dan telah kita ketahui secara bersama bahwasanya di antara dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang tidak bisa menulis. Naam. Tidak bisa menulis, tidak pula bisa membaca. Dan biasanya seorang penyair, mereka seorang yang bisa memiliki kemampuan dalam dua sarana bahasa tersebut. Bisa menulis dan bisa membaca. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengatur bahasa sedemikian bagusnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Namun subhanallah, ayat-ayat yang Allah azza wa jalla turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an, dari sisi bahasanya dan keindahannya melebihi bahasa para penyair-penyair tersebut. Karena datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang ke-32, am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun tahun. Disebutkan bal ata'mur ha'ula'il mukadzibina uquluhum bihadhal qawlil mutanaqid. Bahkan apakah para pendusta ini diperintahkan oleh akal-akal mereka untuk mengatakan ucapan yang saling bertentangan tersebut? Sebagian mengatakan kahin, seorang dukun, sebagian mengatakan syair, sebagian kesempatan mengatakan syair, sebagian kesempatan mengatakan majnun, ucapan yang mutanaqid, yang saling bertolak belakang antara sebagian dengan sebagian yang lain. Disebutkan dalam tafsir ini, وَذَلِكَ أَنَّ صِفَاتِ الْكَهَانَةِ وَالشِّعْرِ وَالْجُنُونَ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهَا فِي آنٍ وَاحِدٍ. Yang demikian disebabkan karena sifat kahanah, sifat seorang dukun, demikian pula sifat seorang penyair, sifat seorang yang majnun, tidak mungkin berkumpul ketiga sifat ini pada satu waktu yang bersamaan. Enggak mungkin pada satu waktu berkumpul ketiga sifat tersebut. Pasti salah satunya. Penyair enggak mungkin gila. Seorang yang gila enggak mungkin dia sebagai seorang penyair, apalagi kahin. Nah, apalagi kahin. Enggak pernah kan kita mendengarkan ada seorang datang ke dukun tapi dukunnya orang gila, enggak pernah. Nah, menunjukkan dipertanyakan siapa yang gila. Enggak pernah demikian. Sehingga disebutkan di sini enggak mungkin sifat-sifat yang demikian berkumpul pada satu waktu. Orang ini majnun, dia juga syair. Syair adalah seorang yang terkenal bahasanya bagus. Dia ahli sastra. Dan syair-syair pada zaman jahiliyah hingga zaman kita saat ini dijadikan sebagai dalil bahasa Arab yang fasih. Sehingga tatkala kita membaca kitab-kitab lughah yang dikarya oleh para imam-imam besar di zamannya, kebanyakan dalil-dalil yang dijadikan oleh mereka untuk berpendapat dalam bahasa ini demikian dan demikian adalah diambil dari syair-syair jahiliyah tersebut. Karena bahasa di masa tersebut adalah bahasa yang fasih. Mereka terkenal sebagai ahli sastra, bagus bahasanya, dan itulah bahasa Arab yang murni berasal, sehingga dijadikan sebagai dalil-dalil bahasa Arab tersebut. Nah, sehingga enggak mungkin seorang penyair yang demikian keadaannya dikatakan sebagai seorang yang majnun. Nah, itu seluruhnya adalah lakop-lakop yang dilatar belakangi dengan kedustaan, yang diinginkan dengannya adalah untuk membuat manusia lari dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan subhanallah, demikianlah sunnatullah yang Allah azza wa jalla gariskan kepada semua para hamba-hambanya. Tidak ada seorang rasul pun bersama dengan para pengikut-pengikut para rasul tersebut, melainkan Allah Azza wa Jalla menjadikan untuk para rasul dan para pengikutnya adanya aduan, musuh, baik musuh tersebut dari bangsa jin ataukah dari bangsa manusia. Dan para musuh-musuh ini seringkali melakobi para rasul dan para pengikutnya dengan gelar-gelar yang tidak layak, yang tidak selayaknya dan tidak benar, dalam rangka untuk memanipulasi kebenaran yang dimiliki oleh mereka, dan tujuannya adalah untuk membuat manusia lari dari dakwah para rasul dan para nabi tersebut. Nah, Sebagaimana kita menjumpai pada zaman kita saat ini ahli sunnah Taifah al-Mansurah. Pada zaman kita saat ini digelari dengan gelar-gelar yang demikian banyak. Pada satu kata dikatakan sebagai seorang khawarij. Pada satu kali dikatakan sebagai seorang yang murjiah. Pada satu kali dicap sebagai seorang yang keras, haddadi, dan yang semisalnya. Yang keseluruhan dari lakab-lakab tersebut, ahli sunnah berlepas diri dari keseluruhannya. Sehingga tolak ukur kebenaran bukan dilihat dari nama, tapi tolak ukur kebenaran adalah dilihat dari haqa'iq, dari sesuatu tersebut. Yang mencocoki Al-Quran, mencocoki sunnah, itulah hak. Walaupun manusia menamainya dengan nama-nama yang tidak sebenarnya. Menamai sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai sunnah, syirik sebagai tauhid, tauhid sebagai syirik. Dalam arti kata, demikian banyak kita melihat hal-hal yang prinsip di dalam Islam dalam keadaan dimanipulasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di zaman kita saat ini. Nah, sehingga seorang yang mendakwakan tauhid dicap sebagai dakwah kesyirikan, padahal itu tauhid. Dicap sebagai dakwah yang menyelisih Islam, padahal yang didakwahkannya adalah tauhid. Ketika seorang mendakwakan sunnah dicap sebagai dakwah yang baru, tidak dikenal, dan lakop-lakop yang semisalnya. Nah, ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi-nabi tersebut sebagai sunatullah, adanya musuh. Musuh ini tidak hanya dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin, yang masing-masingnya saling mewahyukan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya ucapan-ucapan yang menipu untuk menghalangi laju dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Nah, sehingga tidak hanya yang dihadapi oleh para rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cacian. Demikian pula penghinaan dari kaumnya. Bahkan nama-nama yang tidak selayaknya dimiliki oleh rasul diberikan kaumnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi disebutkan sifat-sifat yang demikian tidak mungkin berkumpul pada satu waktu pada diri seseorang. Sehingga yang sebetulnya mereka lakukan, kata Allah Azza wa Jalla, balhum qawmun tahun. Sehingga dasar musab, dasar yang menyebabkan akhirnya mereka menggelari Rasul dengan gelar-gelar tersebut adalah disebabkan karena mereka balhum qawmun mutajawizun al-hadda fitughyan, melampaui batas dalam hal kezaliman, berlebihan, sehingga akhirnya menggelari kebenaran sebagai kebatilan. Seharusnya seorang berhenti pada kebenaran untuk menamainya sebagai hak. Wahyu dikatakan sebagai wahyu, al-batil dikatakan sebagai batil. Namun dia melampaui batas sampai akhirnya memutar balikan al-haq tersebut dengan kebatilan, wal-iyazabilah. Nah, kemudian Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Disebutkan di antara dari perkataan orang-orang musyrikun tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ayaqulu haula'il musyrikun. Bahkan apakah orang-orang musyrikin ini mereka juga mengatakan ikhtalaqa Muhammadun al-Qur'ana min tilqa'i nafsihi. Muhammad telah membuat Al-Quran dari dirinya sendiri. Al-Quran dibuat oleh Rasul dari dirinya sendiri, dalam arti kata bukan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka menuduh Al-Quran adalah buatan Nabi, bukan wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal disebutkan pada ayat yang lainnya, dalam surah yang lainnya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau semisal dia yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berani berucap atas kami dengan sebagian ucapan saja, ba'dul aqawil, dengan sebagian ucapan saja, artinya mengatakan ini dari sisi Allah padahal bukan, mengatakan ini syariat Allah padahal bukan, sehingga berani mengucapkan sesuatu atas nama Allah azza wa jalla dalam keadaan Allah berlepas diri darinya, kemudian apa yang terjadi? Allah lanjutkan, laqata'na minhul watin, maka pastilah kami, kata Allah azza wa jalla, akan memutus urat lehernya. La akhadnahu bil yamin, sebelumnya Allah akan mengambil dengan tangan kanannya, akan memutus urat lehernya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sanggup untuk menghalang-halangi apa yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla tersebut. Artinya akan disegerakan azab yang Allah berikan kepada beliau. Kalaulah semisal Al-Qur'an itu memang murni berasal dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul alaihi salam mendapatkan perlindungan dari sisi Allah azza wa jalla. Inna kafainakal mustahzi'in, kami yang akan melindungimu ya Rasul, mencukupi dirimu dari mereka, orang-orang yang mengolok-olok kamu, kata Allah azza wa jalla. Mendapatkan perlindungan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi di dalam beberapa ayat yang lainnya, Allah azza wa jalla bahkan mengajak bicara mereka, orang-orang musyrikun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala 'abdina, kalaulah semisal kalian meragu-ragukan kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada nabi kami, kata Allah, wad'u syuhada fa'tu bi surati min mithlih, datangkanlah satu surat yang semisal saja dengan Al-Qur'an, yang semisal dengan Al-Qur'an, ayat-ayatnya, bahasanya, maknanya, tafsirnya, na'am, yang semisal dengannya. In kuntum shadiqin, kalau semisal kalian adalah orang-orang yang jujur. Bahkan Allah sebutkan, wad'u syuhada'akum min dunillah, panggillah, serulah para saksi-saksi kalian dari selain Allah azza wa jalla. Allah suruh untuk mereka berkumpul, bersatu, merundingkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Namun Allah sebutkan, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau semisal kalian tidak melakukannya, walan taf'alu, dan sekali-kali tidak, kalian tidak akan bisa melakukan yang demikian. Tidak bisanya mereka mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Dalam lafaz yang lainnya Allah sebutkan, asyra ayatin muftarayat, 10 ayat saja dari Al-Qur'an mereka tidak bisa untuk mewujudkannya, apalagi membuat Al-Qur'anul Karim. Ketidaksanggupan mereka menunjukkan dan sebagai dalil bukti benarnya Al-Qur'an berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Qur'an adalah wahyu yang paling besar yang Allah azza wa jalla berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal hum la yu'minun, Allah sebutkan bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Sehingga wajar seorang yang tidak beriman mengatakan demikian. Wajar orang yang tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelari beliau dengan gelar-gelar yang tidak layak. Tipe seorang yang tidak beriman demikian. Walau lam yaqulu ma qalu, kalau semisal mereka benar-benar beriman, mereka tidak akan mengatakan apa yang mereka ucapkan tersebut. Tidak akan berani seorang mukmin mengucapkan yang demikian, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sifat seorang mukmin ketika dibacakan Al-Qur'an bertambah iman mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, akan bertambah iman mereka. Dan inilah sifat-sifat seorang mukmin dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya. Dan sifat para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla juga demikian. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ketika Allah menyebutkan keadaan para nabi-nabinya pada ayat yang sebelumnya, Allah mengatakan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujadan wa bukiya, mereka akan tersungkur sujud dan berlinang air mata mereka takut khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan seorang mukmin. Adapun seorang yang kafir tidak mendapatkan yang demikian. Yang ada justru sebaliknya. Ka'annahum humurum mustanfirah. Ketika dibacakan Al-Quran, seakan-akan mereka adalah humur, keledai-keledai yang liar, yang dilepaskan begitu saja. Kalau antum menangkap keledai-keledai liar, ditaruh di kandang, keesokan harinya kamu melepas keledai-keledai tersebut, yang ada apa? Mereka akan lari sekencang-kencangnya dari kandang tersebut. Mungkin sebagian mereka menabrak kawannya, sebagian mereka lari sampai terjatuh, lari sejauh-jauhnya. Humur mustanfirah farrat min qaswarah. Wal'iyadu billah. Naam. Yang demikian disebabkan karena matinya hati-hati mereka, gelapnya hati-hati mereka, yang menggelapkan hati mereka dan mematikan hati mereka adalah adranu syirik wal kufur, kotoran-kotoran kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mereka bukan seorang yang buta pandangannya untuk kemudian melihat dengan seksama kebenaran Al-Quran, kebenaran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, walakin a'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Wal'iyadzu billah. Kemudian pada ayat yang ke-34, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyatu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin." Disebutkan tafsirnya artinya adalah falyatu bikalamin mitsil Qur'an. Datangkanlah dengan satu ucapan yang semisal dengan Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa mendatangkan satu ucapan yang sama dengan Al-Quran. Wal'iyadzu billah. Disebutkan Musailamah Al-Kadzab, ada sebagian menyebutkan dan meriwayatkan kisah tersebut, dari kalangan mereka para ulama membuat satu surat yang menurutnya ingin menandingi surat yang ada dalam Al-Quran yang bernama dengan surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Ia mengatakan Al-Fil, wa ma adraka mal fil, jismuhu kabir wa khurtumuhu tawil, katanya. Al-Fil, tahu kamu apa itu Al-Fil? Badannya itu besar, belalainya itu panjang. Enggak ada maknanya. Enggak ada maknanya. Kosong dari tafsir, tidak kemudian menambah iman. Sehingga sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diajak dialog oleh Banu Hanifah, yang kebanyakan yang mereka membela Musailamah Al-Kadzab tersebut, dibacakan ayat-ayat tersebut, sebagian sahabat Rasul diriwayatkan mengatakan, saya semakin yakin bahwasanya dia adalah seorang pendusta. Dia adalah seorang pendusta. Bahkan Banu Hanifah diriwayatkan mereka meyakini Musailamah ini adalah pendusta. Tidak ada pada dirinya kemuliaan dan keistimewaan seperti yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena atafiyah membela kesukuan, itulah yang menyebabkan akhirnya mereka membela Musailamah al-Kadzab tersebut. Wal'iyadzu billah. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan in kanu shadiqin fi za'mihim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ikhtalaqahu. Jika mereka benar-benar orang-orang yang jujur, yang benar, berdasarkan persangkaan mereka, tuduhan mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang menciptakan Al-Qur'an, yang membuat Al-Qur'an dari dirinya, bukan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah, tidak mungkinnya mereka bisa mewujudkan itu seluruhnya sebagai bukti dan dalil yang besar menunjukkan Al-Quran adalah benar-benar datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran tatkala mereka para ulama mengarang kitab-kitab akidah seputar prinsip yang wajib diyakini seorang muslim ahli sunnah terkait Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai ucapan Allah Azza wa Jalla bukan makhluk, mereka menyebutkan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya lah berasal, dari Allah lah Al-Quran itu berasal. Jibril hanya menerima Al-Quran dari sisi Allah, kemudian menyampaikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran dinisbatkan bukan kepada Jibril, tapi kepada zat yang menyampaikan Al-Quran ini dan mewahyukannya kepada Jibril untuk diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ilaihi ya'ud, dan nantinya pada yaumul qiyamah akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, pada akhir zaman nanti Al-Quran akan diangkat, sehingga seseorang menjumpai lembaran-lembaran kitab-kitab mushaf Al-Quran dalam keadaan kosong dari tulisan-tulisan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang sebelumnya menghafal Al-Quran, diangkat hafalannya oleh Allah Azza wa Jal. Itu asal jawab banyak betul itu. Hah? Di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla mengancam mereka orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah buatan manusia atau makhluk dengan ancaman yang berat. Sa'uslihi syaqar. Ketika mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia, ucapan makhluk, bukan berasal dari sisi Allah, Allah mengancamnya dengan ancaman yang berat. Sa'uslihi syaqar, sa'uslihi saqar, kita akan memasukkan dirinya ke dalam neraka saqar, wal iyadzu billah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang ke-35, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, am khalaqu am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Satu ayat yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ketika Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masih musyrik, mendatangi Rasul ataukah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu melakukan salat maghrib dan membaca surah At-Tur, hingga sampai firman Allah yang tadi kita sebutkan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, maka Jubair bin Mut'im mengatakan kada qalbi ayyatira, hampir-hampir saja hatiku ini terbang. Dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi, itulah awal kali iman tertancap di dalam hatiku, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Karena di dalam ayat ini hanya ada satu dari dua kemungkinan keberadaan makhluk yang ada di alam dunia ini, hanya ada satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, am khuliqu min ghairi syai'in, mereka diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan diri mereka, am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka. Ini dua kemungkinan yang mustahil. Ya, mustahil. Menunjukkan bahwasanya mustahilnya dua kemungkinan ini sebagai bertanda bahwasanya ada zat yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka seluruhnya. Allah Khaliq, zat yang Maha Pencipta, dan Allah Maha Esa dalam hal penciptaan tersebut. Naam. Disebutkan tafsirnya, akhuliqu haula'il musyrikuna min ghairi khaliqin lahum muwajjidun. Naam. Apakah mereka diciptakan, apakah orang-orang musyrikin ini diciptakan tanpa ada pencipta yang menciptakan mereka, yang mengadakan mereka? Am humul khaliquna li anfusihim, apakah mereka adalah orang-orang yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Wakilal amraini batilun wa mustahil, dan kedua perkara ini adalah perkara yang batil dan mustahil. Wa bihadha yata'ayyanu anna Allah subhanahu huwa alladhi khalaqahum, dengan ini sebagai bertanda nampak jelasnya bahwasanya Allah azza wa jalla subhanahu adalah satu-satunya zat yang menciptakan mereka. Dengan ini nampak jelas bagi kita bahwasanya Allah azza wa jalla satu-satunya zat yang menciptakan mereka. Wa huwa wahdahu alladhi yastahiqu al-ibadah la tasluhu illa lahu, dialah zat yang berhak untuk disembah dan tidak dibolehkan seorang yang memberikan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adanya konsekuensi yang harus ditetapkan ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan yang semisalnya, dari kewajiban-kewajiban konsekuensi tauhid rububiyah, memberikan kelaziman konsekuensi. Seseorang yang mengakui itu seluruhnya wajib untuk menetapkan pula bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang maha sempurna dengan sifat-sifat yang demikian adalah zat yang maha berhak untuk disembah, bukan selainnya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, walladzi khalaqa ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samaraati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ketika Allah azza wa jalla menyadarkan kita sebagai umat manusia untuk menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit, menurunkan dari langit itu air, menciptakan bumi, mengeluarkan dari bumi tersebut pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan. Pada akhirnya Allah menyatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu selain Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini dengan makna al-khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Zat yang menciptakan ini seluruhnya adalah zat yang paling berhak untuk seseorang memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-36 Allah berfirman, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Artinya adalah am khalaqus samawati wal arda ala hadha as-sani'i ala hadha as-sun'il badi'. Apakah mereka adalah orang-orang yang menciptakan langit-langit dan bumi ini? Ala hadza san'il badi', dalam keadaan penciptaan langit dan bumi ini demikian mengagumkan, demikian besar, menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit-langit tersebut dalam keadaan langit, pada ayat yang lainnya dan sekian banyak ayat menyebutkan Allah ciptakan dalam keadaan memiliki 7 lapis. 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun. Dan bumi juga demikian, seperti halnya langit Allah ciptakan ada 7 lapis, bumi juga demikian ada 7 lapis. Wa minal ardi mislahun. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat dengan seseorang mentadaburi ayat-ayat yang demikian akan mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Bal hum la yuqinuna bi'adzabillah fahum musyrikun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak mengimani, tidak meyakini datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang musyrik. Tidak mengimani datangnya azab. Bahkan mengingkari datangnya hari akhir, yaumil ba'tsi. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, sehingga Allah sebutkan orang-orang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengingkari datangnya hari akhir tersebut. Padahal dibalik dari datangnya hari akhir adalah terdapat yaumal jaza, hari dibalasnya amalan-amalan seseorang, kebaikannya diberikan dibalas dengan kebaikan dan keburukannya dibalas dengan yang semisal dari keburukan tersebut. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-37, am lahum sullamun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Naam. Disebutkan tafsirnya, am indahum khazainu rabbika yatasarrafuna fiha. Apakah mereka itu memiliki perbendaharaan yang dimiliki oleh Rabbmu, yang mereka memiliki kemampuan untuk menggunakannya? Am humul jabbarun almutasallituna ala khalqillahi bilqahri walghalbah. Ataukah mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa memiliki kekuasaan mengambil ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla tersebut dengan kekuasaan mereka, sehingga mereka bisa mengalahkan apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla tersebut? Laisal amru kadzalik, namun urusannya tidak demikian. Bal humul ajizun ad-du'afa, bahkan mereka adalah orang-orang yang ajizun, yang lemah, ad-du'afa, penuh dengan kelemahan, tidak memiliki andil di dalam menciptakan alam semesta ini dan tidak punya andil mendapatkan satupun dari perbendaharaan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan kekuasaannya. Naam. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah, atau mattakhadallahu min waladin, tidaklah Allah Azza wa Jalla mengambil seorang anak pun, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada seorang ilah bersama dengan Allah Azza wa Jalla selain Allah Azza wa Jalla. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalaulah semisal di sana ada ilah yang lainnya selain Allah Azza wa Jalla, maka ilah tersebut akan berupaya untuk merampas apa yang telah diciptakan oleh ilah yang lainnya. Wala'ala ba'duhum ala ba'din, dan sebagian mereka akan berupaya untuk meninggikan diri mereka di atas sebagian yang lainnya. Terjadi pertempuran yang dahsyat antara 2 ilah tersebut. Ini sesuatu yang mustahil. Sehingga Allah sebutkan laukana fihima, kalaulah semisal di langit dan bumi ini ada ilah selain Allah Azza wa Jal, la fasadata, maka pastilah langit dan bumi tersebut akan hancur, akan rusak. Karena masing-masing ilah tersebut akan merampas, mengambil apa yang diciptakan masing-masingnya. Ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu wa hafidhakumullah.